Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul amanu billahi wa ma unsila ila ibrahima wa ismaila wa ishaq wa yaqub wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arbaati nafarin, talil quran wa hafid lisanu mutimul jiani wa saimina fi syahri ramadan. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahumullah, yang saya muliakan, saya hormati, Badan Kemakmuran Masjid, Takmir Masjid, Pengurus Masjid Al-Furqan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, para halim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, berhadir juga dengan kita, aparat TNI dan Polri, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh limpahan nikmat dan ridhonya kita boleh hadir bertatap muka di rumah Allah, di masjid ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk saling memberi dan menerima kalamullahi wal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka tarikan ilal ilmi salakallahu bihi tarikan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Mudah-mudahan selagi kita diberi umur oleh Allah, an umri fi ma'afna, umur yang kita gunakan semata-mata adalah untuk mencari ridha Allah. Sepanjang kehidupan kita adalah mencari ilmu. Saya sejak masuk Islam tidak pernah berhenti menyelam ke dalam lautan lauful mahfuz kalamullah, mengejar dan mencari ilmu. Bukan cuma mencarinya, tetapi juga menebarkan ilmu di mana-mana demi menerangi umat manusia ini dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Karena itulah misi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemudian yang menjadi alasan bagi kita untuk senantiasa setiap saat tak henti-hentinya siang dan malam menyampaikan solawat dan taslim keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kebetulan baru datang dari kota Medan. Kemarin sore saya tiba, masuk di Hotel Pangeran, lepas tas, bukan tidur, langsung berangkat lagi menuju ke Tapung Hulu. Baru tadi siang kurang lebih 2 jam saya tidur. Sepanjang umur hidup saya, ibu bapak, saudara-saudaraku harus tahu bahwa umur saya ini baru 11 tahun. Tapi selama 11 tahun saya tidak sia-siakan umur ini. Sedetik pun tidak pernah saya berikan kesempatan kepada waktu untuk menguasai saya. Saya yang menguasai waktu. Itu sudah komitmen, itu sudah nazar, itu sudah janji, deal to deal antara saya pribadi dengan Allah Ta'ala. Orang manusia enggak perlu tahu. Kalau kita sudah berkomitmen di hadapan Allah, manusia enggak perlu tahu, nanti juga dia akan tahu. Tapi kalau hanya manusia yang tahu, bahaya. Artinya hanya mengharap pujian dari manusia, itu paling bahaya. Cukup orang lihat, kita tidak merasa bahwa kita disaksikan oleh Allah. Jadi kurang lebih 11 tahun ini saya amalkan hidup ini, saya maksimalkan petunjuk hidayah yang Allah sampaikan, berikan kepada kami sekeluarga untuk berjuang di jalan Allah. Godawatun fisabilillahi awrohautun hoirun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, kata, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Jadi kalau mau olahraga, mau sehat, kalau mau sehat orang Islam enggak usah olahraga. Saya enggak olahraga-olahraga, alhamdulillah sehat. Ya, 11 tahun tidak tidur. Jarang tidur. Dalam satu hari pas paling tinggi 2 jam. Bayangkan kemarin dari Aik Kanopan Tablik Akbar tanggal 22. Usai Tablik Akbar ngobrol dengan panitia jam 12 malam berangkat sampai di Pekanbaru pagi. Sampai di Duri pagi, sampai di Kota Pekanbaru siang. Tidak istirahat. Pergi ke Tapung, pulang dari Tapung sudah jam 2 malam. Bangun subuh, dari subuh baru tadi siang. Panitia, teman-teman dari FPI mau bersilaturahmi, saya bilang jangan ganggu. Saya gunakan waktu ini untuk bobok. Nanti kalau sudah datang ke hotel segala macam cerita, saya enggak bisa tidur. Curi-curi waktu, 2 jam saja saya tidur tadi. Bangun asar, minum kopi. Memang saya peminum kopi. Satu hari sampai 20 gelas saya hajar tuh kopi. Heran juga tidak ada penyakit gula. Orang masuk di warung, "Mas, jangan banyak gula ya. Mbak, jangan banyak gula." Saya malah kasih banyak gula. Kalau enggak manis saya enggak mau minum. Kalau bertamu orang kasih kopi tidak manis itu orang pelit yang kasih. Tolong ditambahkan volumenya, Pak. Soalnya suara saya kurang serak. Jadi saya alhamdulillah tadi membaca tema disampaikan juga oleh panitia. Tema kita pada malam ini berkaitan dengan diturunkannya kitab-kitab samawi. Dalam ensiklopedia Islam, itu artinya langit. Kebetulan kita beberapa bulan yang lalu ada ustadz yang menerangkan di televisi bahwa ada 3 agama yang berakar, yang bersumber dari Ibrahim. Katanya agama samawi. Harusnya kalau ustadz sudah kaliber itu, sudah muncul di TV One, hati-hati dengan materi yang disajikan. Sesungguhnya pernyataan beliau itu keliru. Karena agama satu-satunya yang bersumber dari Ibrahim hanya Islam. Tidak ada agama yang berakar dari Ibrahim kecuali Islam. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin qul aina solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhenti dulu itu, coba berhenti dulu. Bukan barang ban yang lucu-lucu begini, enggak lucu. Dari tadi saya sudah. Berhenti, stop. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berdakwah tentang Islam, datanglah golongan-golongan kafir Quraisy, ahli Taurat, ahli Yahudi, mereka protes. Agama apa yang engkau bawa ini wahai Muhammad? Turunlah ayat yang tadi, Quran surah An-Naml tadi. Rasulullah diturunkan firman oleh Allah melalui malaikat Jibril, sampaikan Muhammad dani, katakan Muhammad, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim." Bahwa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada agama yang lurus, yaitu agama Ibrahim yang benar, dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa Allah katakan bahwa Ibrahim ini seolah-olah dalam Al-Quran menjadi rebutan, sempat menyinggung bahwa Ibrahim bukanlah golongan yang musyrik? Jawabannya, karena orang Yahudi yang saat ini dengan Kristen yang kafir, mereka mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah nabi. Mereka masuk akal. Agama kafir punya nabi. Agama musyrik punya nabi. Itu enggak masuk akal. Makanya saya sering mengklarifikasi di masjid-masjid, saya katakan, bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Buktinya ayat tadi, Nabi Muhammad hanya mengikuti teladan tauhid yang dibawa oleh semua nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Momen ini kan kebetulan umat Islam di dunia lagi ramai-ramainya nih memperingati tentang Isra wal Mi'raj. Yang menitik beratkan kepada perintah salat sampai Rasulullah menembus Sidratul Muntaha. Tapi sebelum Rasul sampai di Sidratul Muntaha, di langit pertama Rasulullah jumpa dengan Saleh alaihissalam. Langit kedua berjumpa Idris alaihissalam, Adam alaihissalam. Langit keempat bertemu Yahya dan Isa alaihissalam. Langit kelima berjumpa Harun alaihissalam. Langit keenam berjumpa Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh berjumpa dengan laki-laki tua yang bersandar pada tiang masjid Baitul Makmur. Ditanya oleh Rasulullah, siapa laki-laki itu? Jibril menjawab, wahai Muhammad, dialah Abu Anbiya. Dialah bapak dari segala nabi. Engkau diberi gelar Sayyidul Anbiya. Dan itu adalah Abu Anbiya. Rasulullah mendapat gelar Sayyidul, penghulu dari semua nabi. Sedangkan Ibrahim adalah Abu, bapak dari semua nabi. Karena Nabi Muhammad di dalam darahnya terdapat titisan Ibrahim. Jamaah perhatikan dengan baik. Semua nabi yang diutus oleh Allah berjumlah 124,000. Hanya satu yang dari Bani Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya itu dari keturunan Ishak, Yakub, wal Asbati, dan 12 keturunan bangsa Biadab. Jadi nabi-nabi itu dari Bani Israel kebanyakan. Sumbernya, daerahnya Yaman Selatan. Dari sana tuh nabi-nabi muncul. Kalau Al-Masih, Isa, dari Bait Lam. Bait Lam dalam bahasa Ibrani artinya rumah roti. Karena disitulah tempat pembuatan roti tidak beragi. Roti tidak beragi. Saya mau jelaskan ini. Jarang saya jelaskan yang begini. Malam ini saya mau jelaskan. Karena supaya kita tahu kenapa kita berpuasa nanti. Rumah roti, atau orang awam menyebutnya Bethlehem. Bethlehem. Tidak ada kata Bethlehem dan tidak ada kata Yerusalem. Tidak ada itu sebenarnya. Dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan Bait Lam. Karena abjadnya tidak menggunakan vowel. Dia tidak menggunakan vowel, dia menggunakan konsonan, huruf mati. Begitu ya. Jadi kalau kita ada alif kasrah, alif doma, sama dengan di Yahudi, dia menggunakan simbol-simbol, dan itu kebanyakan dipakai oleh tentara Mossad dalam sandi-sandi intelijensi Israel yang disebut dengan gerakan Mossad atau gerakan bawah tanah. Jadi ini orang-orang munafik enggak bisa munafik sama saya, karena saya pernah belajar tuh gerakan munafik itu, ahli di soal itu. Termasuk ini ulama-ulama munafik ini. Dengan orang-orang Islam yang munafik, termasuk kabar baru-baru yang mengatakan suara ibu

kiri. Sama, abjadnya pun hampir sama. Kalau orang tidak tahu, akan dia menunjukkan bahwa bahasa yang paling dekat dengan bahasa Arab adalah bahasa Ibrani, Yahudi. Tapi bukan bahasa itu yang dipakai oleh Nabi Isa. Nabi Isa tidak menggunakan bahasa Suryani. Jadi ketika Rasulullah bawa Islam, maka semua kitab yang pernah dibawa oleh nabi-nabi ini, ketika Rasulullah mendakwakan Islam, beliau adalah nabi satu-satunya yang menyempurnakan ajaran para nabi-nabi tadi. Ajaran para rasul, 24 rasul, disempurnakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad bukan membawa Islam, Nabi Muhammad menyempurnakan. Nanti muncul di YouTube nih, orang-orang kafir itu harusnya sadar. Kalau mereka menghina Nabi Muhammad, sama saja mereka menghina semua nabi. Karena Nabi Muhammad membawa ajaran para nabi sebelum beliau. Cuman ajaran para nabi tidak sempurna. Saya kasih contoh. Dalam Quran surah Maryam, Isa mengaku, Al-Masih mengaku, qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah. Saya ini, kata Al-Masih, adalah Abdullah, hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi. Nah, jadi waktu Isa diutus, Isa membawa kitab. Kalau kita lihat dalam terjemah Al-Quran, kitab yang dibawa oleh Isa itu adalah Injil. Coba perhatikan baik-baik supaya kita jelas agama Islam ini, kita bangga jadi orang Islam. Ya, jangan cuma bilang, oh saya Islam, sana Kristen, sama kok. Sama karena tidak tahu. Dan mengukur kebenaran Islam ini, tidak bisa kita hanya menggunakan keterampilan, kemampuan, skill secara akademik, nggak cukup. Kalau tanpa kita mengetahui Islam ini dari sudut pandang historik, sejarah, maka keyakinan kita ini masak di luar, di dalamnya mentah. Sekali digoyang, langsung murtad. Karena tidak mengerti, makanya jangan heran kalau ada Ade Armando, ada siapa lagi, orang-orang yang apa jil, jaringan Islam, jaringan iblis laknatullah, siapa lagi, Ade Armando, kemudian nah, orang-orang akademisi UI itu siapa, Ade Armando, siapa lagi, banyak sekali ya, yang menganalisis Islam itu sama dengan agama lain, itu sudah tumbang semua Pak. Ulil Asor itu sudah tumbang sejak saya dakwah di Jakarta, habis filsafat mereka. Jadi ketika Nabi Isa datang itu, dia membawa kitab. Kitab namanya Injil. Jamaah perhatikan dengan baik, Injil yang dibawa oleh Nabi Isa itu bukan Injil dalam bentuk buku, bukan Injil dalam bentuk kitab, Injil dalam bentuk kata-kata. Makanya ketika Isa diangkat oleh Allah di langit yang keempat sampai hari ini, ada enggak pendeta satu orang saja yang bisa membuktikan kitab Injil? Kalau memang Isa pernah bawa kitab dalam bentuk buku, jangan kita mengidentikan ketika mendengar kitab, pikiran kita buku. Kitab suci Al-Quran, buku. Tapi yang sebenarnya Mushaf, Su'ub Ibrahim. Kemudian dari kitab Ibrahim ini, Allah turunkan lembar kitab Taurat Musa. Malam keberapa? Malam ke-6 Ramadan. Karena semua firman yang diturunkan Allah kepada para nabi terjadi selalu pada malam-malam Ramadan. Makanya di Al-Quran disebut, ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba allallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allallazina, itu kalimat yang paling saya senang dengarnya. Alallazina, yang mengartikan sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa supaya kamu bertakwa. Jadi sebelum datang umat Islam ini sudah ada umat yang berpuasa. Siapa dia? Nabi dan para pengikutnya. Saya jelaskan secara sistematis. Berarti semua yang dilakukan umat Islam ini sudah dilakukan ratusan ribu tahun sebelum datangnya Islam. Allah berikan kepada Ibrahim su'uf. Su'uf Ibrahim, malam pertama Ramadan. Malam ke-6 Ramadan diturunkan lembar kitab Taurat Musa, 700 tahun setelah lembar kitab Ibrahim. Yang menerima siapa? Musa alaihissalam. Apakah kitab Taurat itu juga dalam bentuk buku? Dalam bentuk buku begini? Dalam bentuk kitab? Tidak. Taurat itu dalam bentuk pecahan dua loh batu. Ini supaya kita enggak salah sangka dengan Al-Quran. Dan orang kafir juga bisa belajar sedikit teologi. Jadi Taurat itu dalam bentuk dua loh batu yang bertuliskan 5 dan 5 perintah, yang disebut dalam bahasa teologi ilmiahnya The Ten Commandments. 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah bagi Bani Israel. Jangan adamu Tuhan yang lain yang menyerupai apapun. Itu dalam kitab Keluaran ketika mereka bebas dari perbudakan 400 tahun di tanah Mesir. Jangan ada padamu sesembahan patung-patung berhala, dan bahkan disebut tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi ketika turun perintah Taurat kepada Musa, Allah serahkan Taurat ini. Di mana waktu Allah berikan Taurat ini? Di gunung Tursina. Waktu Allah berikan Taurat kepada Musa, Allah berfirman, Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad. Kira-kira waktu Allah berfirman kepada Musa, umat Muhammad yang dimaksud umat siapa? Umat siapa? Waktu Allah katakan kepada Musa, aku akan memberikan ini atau itu umat Muhammadin. Aku akan memberikan kepada umat Muhammad Nuraini kaila yadruhum zulmatan. Aku akan memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan. Umat Muhammad yang dimaksud itu umat siapa? Siapa mereka itu? Umat Muhammadin. Umat kita ini orang Islam. Jadi agama Islam belum datang, Nabi Muhammad belum lahir, 4076 tahun belum datang Nabi Muhammad iman kepada Musa alaihissalam. Bayangkan tuh, belum datang Nabi Muhammad 4076 tahun. Ente itu dari mana itu Ustaz Yahya? Saya hitung dari Musa dan Isa jaraknya 3500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Profesor Dr. Abineno mengatakan, halaman 86 di buku saya ini dijelaskan, diterangkan bahwa Dr. JL CH Julius Leonard Christian Abineno, nama disingkat di sini Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen BPK, Jakarta 1961, halaman 64. Jadi Abineno, pendeta kaliber, teolog terkemuka di kalangan Kristen, mengucapkan, mengatakan, membongkar sekaligus kebohongan tentang fakta kelahiran Al-Masih. Dia katakan, sampai hari ini kami tidak pernah tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Kenapa? Karena dalam faktanya Nabi Isa itu dilahirkan pada tanggal 6 sebelum Masehi. Nah, jadi kalau tanggal tidak tahu, tanggalnya, bulannya tidak tahu, kenapa orang Kristen melaksanakannya pada tanggal 25 Desember? Nah, ini persoalan. Saya sangat kasihan melihat orang Kristen itu sebenarnya. Iya, saya bilang mereka masuk neraka itu bukan benci. Buktinya Manado, kampung halaman saya, belum saya masuk Islam, Manado itu 0,18% umat Islamnya. Sekarang saya kaget, umat Islam di Manado itu sudah 51% lebih banyak dari kafir di sana. Berarti apa yang saya jelaskan ini sampai kepada mereka, mengislamkan orang yang kafir. Nggak usah mengkafir-kafirkan sesama saudara Muslim. Ente kalau pengurus-pengurusnya pengecut semua itu, nggak berani ngundang saya karena takut di depan ada gereja. Kasih tahu tuh siapa itu ustadz yang sering pakai gamis putih-putih itu, sekolah di Mesir tapi takut ngundang saya. Pendetanya keluar, saya sampaikan, itu pendeta ahli neraka baru keluar, nggak berani ngundang sampai hari ini. Padahal bagus yang begitu, begitu tuh dakwah. Takut apa? Jangankan di Pekanbaru, di Medan saya ceramah, pulang saya sendiri pakai mobil. FPI cuma ngawal di masjid, pulang saya sendiri. Di masjid siapa yang mau ganggu? Di jalan-jalan sana tuh kalau mau kawal, dari Jakarta kemari, dari Manado kemari, kawal saya. Bukan mencari masalah dengan mereka, bukan. Menjelaskan kepada mereka, hei kafir-kafir, masuk Islam kalian. Sementara masih ada umur. Kalau sudah mampus, sudah mati. Begitu kan? Begitu berdakwah, gak usah tahan-tahan. Gak usah pakai istilah non-muslim, non-muslim. Gak ada non-muslim. Yang ada di Al-Quran, kafirun. Non-muslim, non-muslim apanya? Bahasa Inggris, potong-potong, sudahlah. Jadi Nabi Isa itu, coba orang Kristen bantah argumen saya ini, bahwa tanggal 25 Desember itu hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno. Agama Romawi kuno bersifat politeism. Poli artinya banyak, teism itu artinya ilah. Politeisme, begitulah bahasa awam, politeisme. Ya, poli artinya banyak, teism itu artinya ilah, banyak sekali Tuhan. Itu yang diadopsi oleh Paulus dan membangun argumen yang disebut dengan teori filsafat ketuhanan Trinitas atau Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Udah lupa-lupa saya. Lupa saya bahasa Kristen karena sudah Islam. Ya. Jadi 3500 tahun Musa dengan Isa, Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Totalnya 4076 tahun sebelum datang umat Muhammad, Allah sudah berfirman kepada Moses, kepada Musa, akan datang suatu kaum, aku akan memberikan kepada mereka ini atau itu umata Muhammadin nuraini kaila yadruhum zulmatani. Faqala Musa, bertanya Musa, manuraini ya Rabbi, nuru Quran wa nuru Ramadan, cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Musa bertanya lagi, wa ma zulmatani ya Rabbi, dari dua kegelapan apa itu ya Tuhanku? Zulmatul qabri wal yaumal kiamati, cahaya dari kegelapan kubur dan siksa hari kiamat. Jadi umat Muhammad belum datang, umat Islam belum datang, Allah sudah berfirman kepada Musa, akan datang umat Muhammad dan dijamin selamat. Makanya saya enggak percaya tuh sinetron jam 6 sore supaya orang tidak sholat maghrib, kiai terbang dari satu pohon karet ke pohon karet lain. Seolah-olah katanya orang Islam susah masuk surga, susah dikubur. pakai belatung-belatung segala lagi. Yang jadi kiai pakai gamis yang belum disetrika, sudah disiapkan memang di apa, di Avanza waktu di syuting begitu ya. Dia terbang dari satu pohon ke pohon lain. Sutradaranya Punjabi, ram Punjabi, agama tidak jelas. Jadi Islam dibuat sedemikian kacau, Islam dibuat sedemikian rupa agar orang sadar, oh ya, Islam ini kan cuma mengikuti dari ajaran Muhammad sendiri. Salah. Salah. Saya juga masuk Islam dengan penelitian mendasar, penelitian ilmiah, pengkajian secara sistematis, kontekstualis, teologis, rasionalis. Lalu saya dan keluarga berkesimpulan, tinggalkan agama Kristen, masuk ke dalam Islam. Kalau sudah masuk Islam, apa saatnya sekarang? Menjelaskan. Karena orang yang masuk Islam itu beda dengan orang yang keluar dari Islam. Perbedaannya apa? Dasar Al-Qurannya sudah jelas. Laqad anzalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, kami sudah turunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jadi kebanyakan mualaf yang masuk Islam itu ada di Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu mualaf. Tapi yang ayat yang saya baca tadi An-Nur itu adalah muhtadin. Mualaf dengan muhtadin beda. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Kata Allah, barang siapa yang diberi petunjuk, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Muhtadin itu orang yang mendapat petunjuk. Jadi saya ini begini, kalau lihat di Indonesia, bukan saya tidak mau dipanggil ustaz atau buya atau kiai atau apalah. Tapi sudah banyak orang pakai gelar ustaz. Ustaz Somad. Hah? Ustaz Guntur Bumi kan gitu. Ustaz Maulana. Karena orang Indonesia ini asal sudah sebut satu ayat, ustaz pasti dipanggil. Bekas kafir pun dipanggil ustaz. Tunggu dulu. Kalau yang bekas kafir begini dalam pertemuan dakwah begini, panggil saja al-muhtadin. Kalau Habib Rizik dipanggil Habaib karena masih ada titisan dari Nabi Muhammad, wajib, wajar. Buya identik dengan ulama Sumatera. Ustadz identik dengan ulama-ulama Arab. Orang yang bergelar doktor di Mekah dan Madinah barulah dipanggil al-ustaz, al-mukarram wal-muhtaram. Tapi kita di Indonesia enggak. Asal sudah muncul di TV bicara satu ayat, sudah, besok sudah jadi ustadz itu. Ya, ustadz bisa mempertanggungjawabkan ilmunya. Ustadz Somad bukan cuma ustadz, kelasnya sudah masya Allah, al-mukarram. Bukan cuma ustadz, sudah menyangkut dengan hal-hal yang sangat sufi dan layak dipanggil sebagai kiai. Itu Ustadz Somad. Kita doakan supaya nanti besok jadi ketua MUI Jakarta. Amin. Ustadz, ganti saja itu orang tua-tua itu. Sorban, karena mau tangkis angin jangan kena penyakit. Suruh yang muda-muda. Menteri Agama, Tuan Guru Bajang. Menteri Pertahanan Keamanan, Gatot Nurmantio. Menteri Kehakiman, Yusril Issa Mahendra. Presiden Prabowo. Ganti Jokowi. Ganti. Ibu bapak, saya tadi jadi imam. Gemetaran juga saya disuruh imam. Salah enggak saya baca suratul Fatihah? Saya tidak, salah tidak? Salah enggak saya baca Al-Fatihah tadi? Salah enggak? Enggak salah. Jokowi salah enggak? Ada di YouTube. Enggak usah menyangkal. Ada di YouTube. Apa yang tak ada? Hah? Ini tadi yang menjadi imam bekas kafir, Pak Jokowi katanya sudah Muslim dari kecil. Salah. An amta alaihim, beliau sebut amta alaihim. Hah? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, beliau sebut la kallu kallu quwata.

capek dan tidak mau gratis. Nah, saya keliling Indonesia ini pakai mobil, tidak pernah rasa lelah. Mengantuk, iya. Kalau lelah saya heran, tidak. Jarak tempuh yang begitu luar biasa jauh. Kalau sudah duduk berjamaah di masjid, mampir sholat berjamaah, kekuatan penuh muncul kembali. Dialog saya dengan istri, kok bisa begini, Mak, ya? Nggak tahu juga, Pak. Kamu kan yang rasakan, tidak tidur-tidur satu malam, ceramah saya begini. Tidak ada lantas pulang dari Medan. Assalamualaikum. Mohon maaf, jemaah, saya masih kurang sehat. Hah? Ini karena tadi mau berobat tapi uang kurang. Wah, sudah. Mulai lagi nyinggung pengurus masjid supaya dapat uang lebih. Itu bukan penceramah, itu cengeng. Bagaimana umat ini akan tegak dalam pengabdian kepada Allah? Akan disiplin, akan ikhlas, akan sabar menghadapi tantangan hidup. Kalau kita sendiri pengayom agama, ustadz, penceramah, sudah loyo. Sudah loyo, belum apa-apa, sudah mundur. Jadi saya sampaikan begitu, bukan apa. Kami yang rasakan dari kafir masuk Islam. Terutama saya. Sebagai pendeta dulu, masya Allah. Dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, saya sendiri dengan teman-teman yang buat. Kenapa tuh pendeta-pendeta menyerang Habib Rizik? Mahasiswa Kristen menyerang Habib Rizik. Habib Rizik hanya bertanya, kalau Nabi Isa dilahirkan, siapa? Marah. Nah, sekarang saya bilang, kitab-kitabnya palsu, silakan kau lapor. Suruh orang Kristen lapor. Supaya kenapa? Begitu lapor, saya beberkan di depan TV, orang Kristen yang tidak tahu, akhirnya jadi tahu, masuk Isa. Itu yang pendeta sulit mau lapor saya. Nggak ada delik, komandan. Kecuali cuma satu, di mana dia nginap, kasih minum racun, kan begitu. Makanya saya kalau masuk hotel, saya tanya dulu. Istri saya yang turun, saya pantau dari jalan. Bagaimana, Mak? Yang jaga pakai jilbab nggak? Nggak, Pak. Rambut telanjang semua. Tapi hotelnya nama-nama Islam. Jangan percaya namanya. Hah? Ada juga nama Matius, Ustadz. Ya? Ada juga nama Robertus, Islam. Ada juga nama Asnawi, kafir. Begitu. Jadi gimana lihatnya? Lihat dulu resepsionisnya. Muslim enggak? Oh ya, Muslim. Baru kami masuk. Enggak pernah pakai KTP saya. Istri saya terus. Kalau saya, berapa lama mereka suntik di AC begini, racun? Tunggu Yahya masuk, baru kita hidupkan AC-nya. Begitu masuk, selesai, tamat. Jadi ibu, bapak, saudara-saudaraku begini, kalau jalan di jalan raya sana, enggak pakai mata, hanya dua dipakai. Saya sampai lima mata saya. Hah? Enam, samping kiri kanan, belakang. Makanya kalau di bandara atau di pelabuhan, saya cari tempat yang sudut. Kenapa? Begitu diserang, kelihatan. Artinya, kami yang masuk Islam ini resikonya besar. Ancaman kiri kanan, muka belakang, samping kiri, kanan. Selalu diancam. Tapi gak ada tuh rasa takut sedikit pun. Karena giroh keislaman kami, nilai yang kami dapatkan itu adalah ketenangan jiwa. Di Kristen gak tenang, gaji saya besar. Saya difasilitasi gereja, mana ada pendeta, apalagi di dengkotnya begini, rektornya. Hah? Mau apa? Mau beli mobil yang model bagaimana? Mau minta rumah yang bagaimana? Minta apapun, anak pun dapat beasiswa. Mau ke Eropa gratis, asal anak pendeta. Hah? Mau kemana? Mau lari kemana? Apa yang kita cari? Yang kita cari adalah ketenangan dunia dan akhirat. Begitu masuk Islam, jiwa jadi tenang. Apalagi kalau sudah takbir, Allahu Akbar. Hilang segala-galanya untuk merebut harta. Saya masuk Islam, saya nonton Allahu Akbar. Buya Syafi'i Ma'arif, orang sudah tua-tua. Akil Sirot, baru-baru lagi ini. Pak Ma'ruf Amin, karena sudah masuk dalam lingkaran orang-orang munafikun. Ya, doakanlah orang-orang ini termasuk Megawati supaya diselesaikan cepat oleh Allah. Tidak diperintahkan, artinya dengar dulu baik-baik. Supaya dosa-dosa mereka jangan terlalu banyak, kita jemaah wajib berdoa, minta disegerakan datang, utuslah malaikat maut. Iya, untuk menjemput mereka ini sesegera mungkin. kalau menuduh-nuduh yang lain-lain bahaya nanti. Bilang saja begitu, minta ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan Sukmawati engkau sadarkan. Kalau lama engkau sadarkan ya Allah, engkau binasakan. Segera utus malaikat maut menjemput orang-orang yang sudah tua di Indonesia ini, yang suka bela-bela cari-cari muka sama kafir. Segeralah malaikat maut datang, cabut satu persatu. Sebut nama-nama mereka, terutama Megawati ya Allah. Dia kalau pidato selalu pakai salam Islam, tapi dia sendiri anti terhadap Islam. Kalau PDI yang lain ya belum tentu anti Islam, enggak semua begitu. Tapi ini Megawati ini memang betul-betul. Bu, kamu kalian itulah temannya Megawati. Ya, itu memang sengaja setan buat begitu supaya dikiranya Islam mau tambah lemah, justru pengikut Islam semakin banyak. Amin. Amin. Bupati yang ada di apa itu, di apa Rantau Prapat PDIP. Tapi begitu Sukmawati ngomong azan, dia langsung pimpin demo. Padahal orang PDIP. Kemarin saya di Bagan Batu juga begitu, enggak jadi ceramah. Apa Bagan Siapi-api? Mau ceramah begini, saya tanya siapa yang bupatinya? Oh, ini Pak PLT PDIP. Ah, saya bilang malas saya mau ceramah, pulang saya lari. Cekal, enggak ada yang cekal saya. Siapa yang cekal? Enggak ada cekalan. Saya yang lari, enggak mau saya. Nanti kalau masyarakat ribuan begitu saya ceramah, pastilah saya bilang, lihatlah teladan Pak Bupati, dipilih lagi dia. Kalau dia dipilih, siapa yang senang? Siapa yang senang? Megawati. Karena dia yang utus. Sana. Jawa Timur juga, insya Allah mudah-mudahan kalah. Amin. Kalau di Pekanbaru sudahlah, saya enggak berani kalau di Pekanbaru. Karena sudah ada Ustadz Somad yang ngomong duluan. Ya. Mudah-mudahan di Pekanbaru saya cuma doakan, mudah-mudahan tidak masuk penjara, begitu aja. Karena setiap gubernur pasti studi di Melbourne sana. Pasti ambil program doktoral mereka itu. Setiap gubernur Riau pasti ambil program doktoral mereka. Hah? Dalam bidang apa? Dalam bidang apa? Kehakiman. Dalam bidang apa? Hukum dan kehakiman, Kumham. Jadi setiap pelantikan besok langsung diciduk. Nah, mudah-mudahanlah bupati apa gubernur kali ini gubernur yang amanah. Amin. Amin. Tapi untuk PDIP, kan Megawati sudah bilang, jangan pilih, kami tidak butuh suara orang Islam. Maka saya sebagai penceramah hanya berpesan, orang Riau jangan pilih PDIP. Amin ya Robbal. Bukan cuma orang Riau, orang semua Indonesia jangan pilihlah PDIP. Karena Megawati sudah enggak terima kan? Kalau kita pilih berarti kita enggak ada wibawa sebagai Muslim. Ya, jadi itu. Kita orang yang sempurna, mendasarkan pemahaman kita kepada Al-Quran. Saya di kesempatan ini ingin membuka dialog kepada jamaah. Karena ada dua season. Satu pertanyaan diwakilkan oleh ibu-ibu di belakang, satu juga oleh bapak-bapak. Silakan bertanya. Sebenarnya begini, kalau mau bertanya sudah ada kertasnya di sini, jadi saya tinggal baca. Kalau nunggu nanti mau bertanya, iya begini, bagus. Nah, jadi cuma ini ya, karena kalau semua saya jelaskan buku saya nanti tidak laku yang beli. Ya, karena saya juga ada kepentingan bawa buku. Ah, bagus ini. Ibu, saya bertanya, apa yang bertanya ini, bapak, saudaraku, ada jamaah yang bertanya, Ustaz, apakah suami istri yang masuk Islam mereka nikah kembali atau nikah mereka yang dulu? Bagus. Saya nikah dulu di Leiden. Sekarang setelah Muslim saya nikah secara kua. Ini kami suami istri menikah secara Islam. Ada dalam buku. Karena kenapa menikah lagi? Karena ketika masuk Islam saya disunat. Kalau disunat dua-dua suami istri berarti wajib untuk nikah secara Islam. Nah ini kami suami istri menikah. Lihat di dalam buku ini diterangkan ketika menikah ulang. Nah, jadi bisa, harus bukan bisa, harus menikah ulang. Karena dulu diberkati dengan tangan-tangan setan, iblis punya tangan. Hah? Pernikahan ini kami berkati dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi itu sudah tidak berlaku. Ya, Ini diberkati, diberkahi menikah secara Islam, menikah ulang secara Islam bersama istri yang sama. Ah, dari Kristen kami suami istri 30 Oktober tahun 2006. Jadi saya masuk Islam 11 Oktober 29 hari saya kemudian menikah secara Islam. Kemudian saya menikah secara Islam, yaitu tepatnya 30 Oktober 2006. Yang sebelumnya pernah menikah secara Kristen di Belanda. Ini dulu saya menikah di sana waktu Kristen, dan kemudian secara Islam menikah secara Kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, apakah alasan Ustaz mau masuk Islam dan meninggalkan Kristen? Terima kasih. Mau masuk Islam karena tidak mau masuk neraka. Kalau di Kristen masuk neraka, di Islam tidak masuk neraka. Islam masuk surga. Jadi kalau alasan masuk Islam, tidak ada alasan dari manusia. Laqad anzalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jadi kami masuk Islam bukan keinginan kami. Allah yang memberi hidayah. Tapi dasar mengapa kami sampai kepada Islam, tentu ada ikhtiarnya, ada perjuangannya. Karena mendapatkan Islam itu enggak mungkin hanya mengharap dari Allah. Enggak sembarang orang dikasih petunjuk. Jadi dasar pemahaman kami, dulu saya orang akademik, jadi mendasarkan pemahaman bahwa saya diislamkan oleh kebohongan dan ketidakbenaran kitab suci orang Kristen. Jadi saya ini bukan diislamkan oleh Al-Quran, diislamkan oleh kebohongan dan kitab suci dari kitab suci orang Kristen. Saya kemudian melanjutkan. Sudah jelas ya? Jadi ada perbandingan antara Al-Quran dan Bible, kemudian terdorong oleh hidayah Allah, sampailah kami kepada Islam. Mengapa waktu kita sholat hanya menyebut nama Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Sudah jelas tadi saya jelaskan bahwa ketauhidan Islam berangkat dari ketauhidan Nabi Ibrahim. Sudah ya? Nah, apalagi? Kenapa semakin kita beribadah, rezeki semakin sulit datang, semakin sulit datang, dan selalu ada cobaan yang datang? Berarti ibadah kita tidak betul. Para ulama mengajarkan lebih baik amal sedikit disertai ilmu daripada banyak tidak disertai ilmu. Ya, sama dengan orang memimpin sholat. Tidak usah ayatnya panjang-panjang, kata guru saya, kalau nanti kau tidak mampu mempertanggungjawabkan ayat yang lupa, gitu ya. Ada imam yang pernah lupa enggak? Ada. Maka belajarlah untuk ayat-ayat yang pendek, yang penting suratul fatihah disebutkan. Itulah keabsahan sholat. Nah sekarang kalau ditanya, semakin kita beribadah, rezeki enggak mungkin, mustahil. Orang kafir saja tidak sholat kaya, apalagi kita orang Islam. Jadi ini betul banyak beribadah, tapi saya kalau lebih menerawang ini, saya lihat hati yang belum betul. Gerakan sholatnya luar biasa, kakinya mungkin seperti kuda-kuda kempo. Ya, tapi memang hati yang masih kurang baik. Apalagi hati kalau sudah mulai lihat orang ukuran jenggot, ukuran kaki celana, ya sudah selesai. Habis hanya dalam penglihatan manusia, keberkahan dan berkah rizki semakin sulit, betul. Karena hati yang belum berserah. Mengapa Ustaz suka dengan Pak Prabowo? Saya suka dengan Pak Prabowo karena saya anak tentara, pertama itu. Dan yang kedua, Prabowo tergambar dari wajahnya, penuh keikhlasan, nasionalisme yang tinggi. Dan Pak Prabowo itu masih ada hubungan emosional, ibunya orang Manado, mualaf. Jadi Pak Prabowo saya suka ini karena beliau kaya, tidak mungkin korupsi. Dan satu hal dia, saya sangat salut Pak Prabowo, Anies yang menjadi lawan tanding dulu, semua orang-orang yang pernah berkhianat, yang pernah menjadi musuhnya Pak Prabowo, tidak ada rasa dendam. Memang betul-betul jiwa kesatria. Begitu jadi rival, selesai. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, Anies tim suksesnya Jokowi. Tapi begitu Anies dipecat jadi menteri, bukan dipecat ya, diberhentikan, diganti,

Yusuf kalah dengan Tuan Guru Bajang, siapa lebih kaliber? Yusuf kalah dengan Tuan Guru Bajang, siapa lebih kaliber? Bisa enggak Yusuf kalah jadi presiden? Sampai dua periode tetap wakil. Saya jawab lagi yang lain. Stop itu cerita politik. Nanti tanya lagi, nanti curiga lagi sama saya. Oh, pantas Pak Yahya ini tidak mau, karena memang dia dari Kristen ya. Jangan salah kita, jangan diadu domba kita. Ya, beliau kalau betul-betul kiai, dia bukan di Demokrat. Insya Allah saya dukung. Kalau dia independen, beliau bergantung pada Demokrat, bukan kepada Partai Islam dari kemarin-kemarin. Jadi itu yang saya datang Ustaz Somad, mudah-mudahan Pak Ustaz Somad sadar. Hati-hati jangan ditunggangi, karena kita Ustaz ini tidak boleh ditunggah. Saya berdakwah begini, FPI yang undang saya, tapi saya satu catatan, boleh saya dihadirkan, tapi jangan dimanfaatkan. Selesai. Kemarin ada orang dari tim Edi Rahmayadi telepon saya, Ustaz, ada yang mau ketemu. Karena saya selalu bilang, pilih Pak Edi. Oh, saya bilang begini bukan berarti saya mau ketemu beliau. Kalau Ustaz sudah bertemu dengan kandidat politikus, otaknya pasti rusak. Yang ada di pikirannya hanya duit. Makanya saya enggak mau, saya walaupun orang bilang jual buku, saya enggak jadi masalah. Saya bawa buku ini, karena pompa bensin di luar sana bukan opa saya yang punya. Hah? Lagi pula buku ini mempintarkan jamaah. Punya saudara Kristen, bisa masuk Islam dari buku ini. Enggak ada cerita, saya bawa ilmu ke dalam masjid, bukan menyusahkan pengurus masjid. Jadi jangan pilih itu, biar nanti saya sudah arahkan tadi. Nanti kalau Prabowo Presiden, insya Allah Tuan Guru Bajang jadi Menteri Agama. Kita belum pernah lihat beliau memimpin secara apa itu? Artinya kalau memimpin negara belum bukan seperti memimpin Lombok sana NTB, berat. Negara ini berat. Bagaimana cara kita membantah Saifuddin Ibrahim? Inna syarat nawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Berarti saya dari kafir masuk Islam. Dulunya binatang, sekarang jadi manusia. Saya pudin dari manusia jadi? Sudah susah, kalau sudah binatang sudah susah, enggak bisa dibantah lagi. Mana lebih ibu bapak suka, mantan binatang atau mantan manusia? Mantan binatang jadi manusia. Saya pudin dari manusia jadi binatang. Sulit dibantah kalau sudah jadi binatang begini. Cara salah satunya, bilang Saifuddin Ibrahim, bikin forum resmi, hadapi Ustadz Yahya Waloni. Karena saya menantang selama ini, ada yang mau resmi, maunya cuma ngomong di YouTube saja, tapi resminya gak mau. Tapi kalau sama Nababan, sama Insan Mokoginta, mereka berani. Saya dan Irene gak ada yang berani sampai hari ini. Hah? Saya tanggung-tanggung, siapa kira-kira yang tega mau mengantar nyawa menghadapi saya ini? Hah? Sama dengan di PP Menteng dulu saya mau debat, begitu masuk ke ruangan, ibu, ada yang ibu-ibu pendeta dengan dua laki-laki. Langsung menangis tuh ibu. Bukan ini dong, ini kan dosen saya dulu. Dan duduk situ diam-diam, duduk manis itu. Kamu mau nantang saya kan? Ah, bukan Pak Yahya dong, dulu kan ini dosen saya, jadi gak mau kami. Gak jadi saya. Gak jadi dia buat. Akhirnya tuh dua orang masuk Islam, yang satu pulang, gak mau. Ada juga satu saya islamkan, kerja di Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Sekarang beliau sudah cerai dengan suaminya, namanya Ibu Elsa. Nanti kalau mau saya bawa ke sini, ente jadwalkan dia Ibu Elsa. Kebetulan dia sudah tinggalkan suaminya, sekarang dia janda, cantik. Saya islamkan, S2 dia bu, S2. Pendeta dari poso sana, saya islamkan, anaknya dua. Suaminya sudah tetap di Kristen, karena waktu dia berdialog dengan saya, kalau Ustadz Yahya kalah kembali ke Kristen, kalau dia kalah dia kembali ke Islam. Alhamdulillah cuma satu pertanyaan saya kasih, gak bisa jawab dan dia masuk Islam. Kalau Saifuddin ini mau debat susah, sudah susah ini. Ini orang pengecut, dia kalau sudah masuk Kristen begini, tidak ada masalahnya. Dia ini kan orang yang boleh dikatakan sedikit banyaknya mengerti ilmu Islam. Bahkan saya dengar dia aktivis Muhammadiyah. Jadi orang seperti ini berat kalau untuk kembali ke Islam. Kecuali memang satu yang akan menebus dia, azab dan bencana baru dia. Tapi ngapain juga mau kembali? Kita bukan agama yang murah. La ikra hafiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Jadi cara-cara satu-satunya bilang, Saifuddin, mau bantah ini kan bagaimana cara kita membantah Saifuddin? Baca aja, bilang Al-Anfal 55. Ini ayat untuk Musaifuddin. Inna syarat dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Baru jual nama saya. Ustaz Yahya mengatakan beliau dari binatang jadi manusia ketika masuk Islam. Tafsir ayat ini, tulis di bawah, tafsir ayat ini adalah binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Nah, sekarang Ustaz Yahya pernah ngomong, dari kafir dia masuk Islam berarti dari binatang jadi manusia. Kau Saifuddin berarti dari manusia jadi binatang. Aha, begitu. Biar dia baca surat itu, dia pasti masih punya Al-Quran itu. Kalau namanya orang dari Muslim masuk murtad dari agama Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa Jokowi mengizinkan orang Cina banyak kerja di Indonesia? Jangan tanya saya, pergi tanya Hanif Dakhiri sana. Tanya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. Ya, ini sudah politis, saya enggak berani. Saya sudah jelaskan tadi dalam ceramah bahwa kepentingan politik, saya memang saya keras tapi tidak mudah dijebak dalam persoalan horizontal. Enggak bisa. Karena saya orang yang sudah selalu membaca setiap praktik politik yang di tanah air. Kalau saya sampaikan tadi doakan supaya cepat mati, itu kan urusan vertikal. Begitu jaksa menuntut, saya akan bilang sama jaksa, mana pasalnya doakan orang-orang ini mati cepat, ada ayatnya mana. Itu, jadi susah ditangkap, kira-kira begitu ya. Terus, apa pertanyaan ketiga? Apa hukumnya kita tinggal serumah dengan orang Kristen? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau Anda tinggal di rumah orang Kristen, berarti dia apa yang dia makan, kau makan juga. Dan minyak babi melekat dalam piring dan pinggan itu, sama kau hantam juga, sama haram. Belajar ilmu najis, mukopapa, mugolado, mutowa, wasito. Dan kalau orang sudah najis, enggak boleh sorat selama 7 hari 7 malam menghadap kiblat. Di Padang saya ceramah, saya bilang, itu yang peluk-peluk anjing itu kalau dijilat itu. Kopiah miring 5 ekor di belakang, di motor begini, 2 di depan. Dia poligami dengan anjing. Nah, kalau sudah kena gigitan ciuman sedikit anjing, jilatan anjing, itu sudah, bahkan ada yang hantam anjingnya sampai mati karena saya ceramah begitu. Di Kabupaten Agam saya ceramah itu. Teman saya larang, jangan Ustaz, sudah berapa Ustaz dibacok gara-gara bilang begitu. Saya tidak peduli, saya sampaikan. Akhirnya berhenti dia pelihara anjing. Gak boleh, orang kafir yang pelihara anjing, orang Islam gak boleh. Ada pun alasan berburu, gak masuk akal itu, gak boleh, najis. Jadi kalau sudah kena najis, ya sudah, jangan pencitan, cipratan air kencing aja, sudah batal wudhu kita. Anak kecil itu, anak saya, Ibnu Sawal itu, baru 9 bulan, itu kalau kena kencingnya, ibunya sedikit, atau saya, maka kena dengan najis, mukopapa, najis kecil, anak di bawah 7 tahun. Jadi kita sudah tahu adab itu, dan itu bukan bidang saya, bidang Ustaz Somad. Saya cukup mengkonsumsinya dengan keluarga, tapi menyampaikan, mengajarkannya enggak cocok. Saya lebih cocok kepada tauhid. Pak Ustadz yang terhormat, zaman sekarang banyak orang yang agama Islam sampai meninggalkan anak istri. Sementara menurut yang ditinggalkan sudah dijamin olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah rezeki itu datang dengan sendirinya tanpa kita berusaha? Mohon penjelasannya. Imali dunya ka kana kata Yesu abadan wa malaki rotika ka kana katamu tugodan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Boleh ikut yang begini, boleh. Tapi aset kita sudah enggak tertampung di bank BNI sana. Kalau sudah banyak di bank, duitnya sudah enggak ketampung, boleh begitu, boleh. Tapi jangan dulu salah juga. Ada orang yang ikut tablik, dia asetnya besar, dia punya duit. Saya kemarin waktu di Tebing Tinggi, tidur di rumahnya Haji Ucok. Ucok, Haji Ucok itu marganya Rai. Bukan Rai Rangkuti, bukan. Marganya bukan Rai, marganya Rangkuti. Haji Ucok Rangkuti. Dia orang jemaah tablik. Tapi tanah dan kelapa sawitnya di mana-mana banyak. Sekarang beliau ada di, itu kan IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ini orang tablik ini yang disinggung ini. Ya tidak usah pakai bahasa begitu, bilang aja kenapa jemaah tablik begitu bagus. Ya kan kita orang Islam, ngapain mau tutup begitu-gitu? Ah, itu bahasa-bahasa yang tidak. Kenapa, apakah salah tuh jemaah tablik? Begitulah supaya tulisan panjang-panjang, enggak usah waktu-waktu singgung. Menggunakan bahasa ironis, kita bukan dalam lembaga parlemen ini. Kalau lembaga parlemen tentu tertib, banyak bersembunyi dengan dusta. Kalau kita umat Islam di masjid, sudah poin saja. Apakah bisa orang tablik begitu? Oh iya, enggak apa-apa. bos Kentucky, Sujono itu tetangga saya di Cibubur, masuk Islam. Bosnya masuk Islam karena hanya mencari ketenangan. Begitu dia lihat Yono sering tahajud malam minal laila fatahajat bihi, separuh malam sholat tahajudlah kamu, dia praktikan. Bosnya intip-intip, Jono, kamu kan anak buah saya, kok kamu hidupnya tenang padahal gajinya kecil, apa yang bikin kamu tenang? Padahal siang malam dia sujud sholat. Ini bule coba-coba ikut, padahal belum sunat, belum bersyahadat. Begitu dia ikut, dia rasa tenang. Saya ikut kamu, saya rasa tenang. Kata Jono, jangan lagi ya, jangan lagi kamu begitu, karena kau bukan Islam, kau sunat dulu. Nah, begitu dia sunat, dia masuk Islam bersyahadat, dia gak punya anak. Semua asetnya yang ada di apa sana New York, rumah-rumahnya, hotelnya beberapa buah, sampai vilanya di Cianjur itu dikasih oleh beliau sama Yono itu. Sekarang Yono jadi orang kaya. Beliau ini sekarang ikut jamaah tablik, tapi nilai uangnya masya Allah, dia makan bunganya kesana kemari. Jadi gak ada yang salah, gak ada yang salah memandang ibadah seorang saudara muslim itu, jangan cepat-cepat memvonis. Nah, cuma saya mau sarankan, lebih bagus kalau kita yang tidak kaya kerja. Karena di dalam firman Allah dikatakan, setelah kamu sujud, bertebaranlah di muka bumi mencari nafkah. Jadi kalau boleh ya. Tapi kalau Pak komandan polisi juga kan disuruh oleh komandannya gabung sama jamaah tabligh kan, ada program itu kan, program memakmurkan masjid, jamaah tabligh kan yang di. Nah, jadi gak ada yang salah sebenarnya, Bu, atau siapa yang bertanya ini, gak ada. Jangan suka-suka memponis saudara muslim ibadahnya salah. Ponis dulu kita sendiri, apa betul sholat kita, begitu ya. Tapi kalau saya sarankan, jangan tinggalkan anak bini. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan soleh sendiri, ajak juga istri, ajak juga anak, soleh dan soleha. Apa pandangan Ustaz tentang ucapan bahwa kitab suci itu fiksi? Alhamdulillah, ini bidang saya memang. Rocky Gerung, ahli filsafat, orang Manado. Jawab pendek saja karena banyak kertas ini. Dek, kau ucapkan insya Allah, kenapa? Nah, berarti ada harapan, ada juga tidak. Itulah fiksi. Insya Allah adalah ungkapan fiksi. Kalau fiktif, mengada-ada, tidak ada, dipaksa menjadi ada. Kitab suci Kristen fiktif, tidak ada menjadi ada. Karena Rocky juga agamanya Kristen, nggak usah heran, dia sudah biasa bermain dengan hal fiktif. Jadi jawabannya sederhana. Ini kan orang filsafat, saya kebetulan doktor filsafat, menginjak di bumi, menatap ke langit, tidak pernah menganggap diri tahu, sehingga ingin mencari tahu. Cuma dia agak hati-hati, katanya, kata orang dia agak hati-hati, karena dia tahu, ketika kita berdoa, adik berdoa, atau sholat, jangan doa lah, sholat. Ketika sholat, apakah yakin bahwa empat rokaat itu kita khusyuk? Saya sendiri menjawab, enggak. Saya alhamdulillah satu rokaat khusyuk, tiga rokaat enggak. Ibu bapak khusyuk tidak? Yang berdusta di masjid ini. Enggak, tapi kita sudah beribadah. Terjadi atau tidak, kita sudah beribadah. Apakah itu juga fiksi? Fiksi. Ada harapan, ada telos di depan, ada hope. Kita menuju ke sana, tapi dengan argumen kekuatan jiwa, pikiran kita, ide kita, dikerahkan sepenuhnya untuk mencapai harapan itu. Itu yang disebut dengan fiksi. Kalau fiktif dalam kamus, fictius. Fictius itu mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Nah, itu berat itu. Darwin begini, Darwin bilang manusia dari monyet. Ibu bapak pasti mengatakan Robert Darwin ini sesat, salah. Tapi kalau saya sama-sama Darwin belajar filsafat, saya katakan betul Darwin. Siapa tahu nenek moyangnya memang monyet. Saya yang bukan monyet, nenek moyang saya, jangan akui. Jangan diperbesar, karena Rocky Gerung ini juga mau masuk Islam katanya. Sudah dekat-dekat, amin. Jangan dipermasalahkan, itu Abu Janda itu pura-pura aja cari promosi itu.

kalau di Protestan disebut dengan gereja presbiterial sinodal. Jadi dari atas ke bawah digaji oleh gereja, menjadi pegawai gereja dengan catatan tamat sarjana 5 tahun, 2 tahun vikariat, kemudian ditabiskan jadi pendeta. Jadi orang Kristen yang keras adalah golongan orang-orang Kristen yang bodoh. Semakin bodoh orang Kristen, semakin fanatis dengan agamanya. Atau yang dimaksud di sini, semakin keras dengan agamanya. Semakin mereka lembut, jadi tanya, yang ditanya ini mungkin saya mengerti sudah. Yang ditanya bagaimana cara menghadapi orang kafir yang keras? Gampang. Bicara begini sama dia. Antum tidak mengerti Islam juga, tidak mengerti sejarah Islam, tidak mengerti juga apalagi sejarah Kristen. Jadi tanya sama orang Kristen yang keras ya. Boleh saya tanya, saya Muslim? Boleh. Kami kan di Islam diselamatkan oleh pengakuan iman kepada Allah dan Rasul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah tiket kami ke sana. Kalau kamu saya dengar katanya Tuhan Yesus itu mati dulu, baru bangkit, kemudian kamu selamat. Kamu menjadikan Yesus sebagai itu Tuhan. Oh ya betul, itu nilai keselamatan kami, sumbernya begitu. Ya, baru tanyakan ke dia, apakah Tuhan pernah mati? Ini kan dia keras katanya. Saya tidak tahu ini apa, keras kepalanya atau keras apanya, saya enggak. Lain kali kalau bertanya jelas. Bagaimana cara menghadapi orang kafir yang fanatis? Begitu, berarti sudah menuju kepada keyakinan. Tanya, apakah Tuhan pernah mati? Pasti jawabannya Tuhan tidak pernah mati. Apakah Yesus pernah mati? Nah, pasti di sini dia bingung. Yesus pernah mati demi menebus dosa manusia. Kami tidak bertanya Yesus sebab kematiannya. Yang kami tanya, apakah Yesus pernah mati? Pasti dia akan jawab, pernah. Tadi Anda menjawab, Tuhan tidak mati. Sekarang Yesus mati. Tuhan yang mana yang Anda akui? Yang tidak mati atau Yesus yang pernah mati? Di sini dia akan bingung nanti. Kekerasannya akan jadi lembut, akan jadi malu. Dia perlu, dia akan meninggalkan kita. Karena pertanyaan itu yang paling ditakuti oleh semua pendeta di dunia. Yang kedua, masih ada tiga. Siapa pendiri agama Kristen? Paulus. Paulus yang mendirikan pertama di Antioquia, Syria. Paulus yang mendirikan. Kisah para Rasul 11 ayat 24 dalam Bible Perjanjian Baru. Di dalam buku saya ada itu. Apa hubungan Zionis Yahudi dengan sebutan Dajjal? Allahu Akbar, ini jauh langit dari bumi ini. Zionis Yahudi dengan sebutan Dajjal. Sebutan Dajjal ini banyak disebutkan kepada Paus, kepada siapa yang kemarin dari India yang gondrong itu? Apa ini? Nggak ngerti saya, ini susah dikaji secara ilmiah, nggak ada dalam fakta ilmiah ini. Zionis ya, begini paling bagus. Apa hubungannya Zionis Yahudi dengan Amerika dan peran mereka untuk merugikan Islam? Baru saya jawab, tapi ini apa hubungan Zionis Yahudi dengan sebutan Dajjal? Dajjal ini adalah makhluk yang nanti datang ketika sudah mendekati tiupan nafkatul fasa, sangkakala pertama, muncul 10 tanda termasuk datangnya Dajjal. Jadi ini saya kira Dajjal dan Yahudi ini nonsen. Saya tidak bisa jawab. Ini Yahudi bahas Yahudi. Apa hubungan Zionis dengan Zionis Yahudi dengan Zionis dengan agama Talmud? Ah, itu boleh saya jawab. Tapi Yahudi dengan sebutan Dajjal ini, ya Yahudi itulah Dajjal. Dajjal nanti muncul di testanya sini, di kepalanya bertuliskan kaf, kafir, kafir, kafarot. Nah di situ Dajjal. Tapi Yahudi ini belum tentu, karena orang Yahudi ada yang masuk Islam juga. Jadi Zionis Yahudi, Antek Yahudi, Yahudi Rabbi, ini saya nggak mengerti. Jadi saya kira sebutan Dajjal ini disematkan kepada Yahudi nggak cocok. Yahudi itu adalah bangsa yang keras kepala dan pembunuh Nabi, bukan Dajjal. Ustadz mau tanya, saya dibesarkan oleh tante saya dari keluar dari kecil, dan saya lebih akrab ke tante di Bandung ibu saya. Tante di Bandung ibu saya. Ibu saya tinggalnya juga beda pulau dan bertemunya setahun sekali. Apakah saya berdosa karena tidak terlalu akrab ke ibu saya? Dan apakah jika saya berdoa untuk tante saya, doa saya diterima oleh Allah? Wala bisawab. Kalau tantenya kafir, tidak bisa diterima. Saya sampai hari ini pun masih mendoakan ibu saya, karena ibu saya yang melahirkan saya. Jadi saya doakan ya Allah, mudah-mudahan di hari perhitungan nanti Engkau selamatkan Loce Pansariang, ibu yang melahirkan saya. Entah diterima atau tidak, wala bisawab. Ini yang membuat saya tidak berhenti-berhenti berdakwah, kendati siang malam tidak tidur karena masih terbeban dengan ibu saya yang melahirkan saya tapi tidak sempat masuk Islam. Subhanallah. Saya kira kalau sudah terlepas dari hubungan darah sulit ya. Mudah-mudahan jemaah juga bantu saya mendoakan ibu kandung saya supaya selamat. Allah ya Rabbi. Saya sampai hari ini sayang sekali. Bapak saya sudah masuk Islam sudah meninggal almarhum. Ibu saya belum. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi saya kira pertanyaan ini ibu harus banyak bersilaturahmi dengan ibu kandung, mendoakan mereka itu adalah kewajiban sebagai anak. Tapi kalau lain akidah, mohon maaf. Lakum dinukum. Jadi hubungan darah dengan ibu saya, jadi saya masih mendoakan. Saya anak yang paling disayang dulu walaupun nakal. Dan memang dia pernah bilang, saya dinamakan Yahya ini karena komandan bapak saya itu Islam. Begitu saya lahir diberi nama Yahya karena komandan Kodam 13 Merdeka di Manado dulu yang mengatakan sama ayah saya, Reinhard, namakan anakmu ini Yahya. Maka lahirlah saya dengan nama Yahya. Orang Manado enggak ada nama Yahya itu. Stephen, Roberto, segala macam. Stefanus, Tetanus, Captikus, Sepritus, itu nama-nama Manado. Ustaz mau tanya, apa arti maksud pada akhir zaman maka Al-Qur'an akan diangkat. Mohon kerjasamanya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Al-Qur'an akan diangkat. Ulama-ulama meninggal dunia pun Al-Qur'an sudah menunjukkan diangkat, dihilangkan satu persatu. Saya kira Al-Qur'an itu akan diangkat, dihilangkan semuanya. Makanya kita umat Islam begitu masuk surga barulah mizan didirikan. Barikatan mustaufizatan ala rukami. Terkapar di pelataran kiamat bagai seorang hakim, seorang terdakwa di hadapan hakim. Ada yang mengambil amal dengan tangan kanan, tangan kiri, dan ada juga dari punggung. Tangan kanan ini amal itu bertebangan, orang mukmin mengambil dengan tangan kanan. Insya Allah nanti kalau habis lebaran ada buku saya buat keadaan manusia di hari kiamat. Insya Allah mudah-mudahan sudah selesai akan saya bawa. Jadi saya sepanjang berjalan berdakwah saya nulis buku. Pergulatan Adam versus Iblis hingga Kristen dan Islam. Buku-buku yang lama yang dulu-dulu saya cetak. Baru saya cetak lagi. Ini buku yang dari dulu yang saya bawa. Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Ini juga memuat data-data kebohongan Kristen. Jadi tentang silsilah agama para nabi. Bisa Bapak Ibu dapatkan dalam buku ini. Silakan nanti siapa yang berminat boleh ambil di mobil saya sana. Kemarin di Medan saya suruh ambil. Dia ambil tidak bayar dia lari. Istri saya bilang, Pak, semua tidak bayar itu. Berapa biji, Dek? 60 biji, Alhamdulillah. Sudah nanti Al-Furqan yang bayar di Pekanbaru. Jadi silakan nanti Bapak Ibu, supaya lebih jelas, waktu jualah yang memisahkan kita. Ini sudah hampir tengah malam. Saya juga selalu aktif mengikuti Indonesia Lawyers Club. Suka nonton Karni Ilyas. Suka kasih baku tanduk kepala jenderal beliau itu. Ya, jadi saya kira untuk lebih memahami perjuangan kami masuk Islam, silakan Bapak Ibu miliki buku saya ini dengan infak 95.000. Tapi tidak ada uang kembali 5.000 kayaknya, harus 100 lah begitu ya. 5.000 untuk beli bensin ke sana kemari. Saya kira begitu ya. Nanti kita jumpa di lain waktu. Besok malam masih ada jadwal ya. Besok malam di mana, daerah mana tuh? Sukajadi, di Sukajadi. Ya, insya Allah kita jumpa di sana lagi. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Pertahankanlah iman kita hingga akhir hayat sampai kepada yaumil akhir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illahu wallahu falyatawakkalul mu'minun. Allahumma balighna fi syahri Ramadan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.